Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita unjukakan rasa syukur kita ingarsanipun Allah Ta'ala sehingga kanti rahmat pitulungan hidayah lan inayah serta taufikipun kita saged sesarengan nindakakan kewajiban ingkang merupakan kewajiban atas setiap muslim. Nindakakan sholat 5 waktu dalam sehari. Lajeng alhamdulillah Allah memilih kita lan gampilakan dumateng kita sasampunipun nindakakan sholat lelenggahan sawetawis mengisi waktu dalam kehidupan kita untuk ibadah yang mulia talabul ilmi. Di pagi hari ini kita insyaallah merasakan pelajaran seputar pembahasan adab ing kitab Ad-Durusul Muhimmah. Mongko adab selajengipun sasampunipun menerangkan tentang salam wal bashashah wal aklu bil yamini wasyurbu biha. Al bashashah yakni bermuka manis, berseri-seri wajahipun. Semantenuki termasuk adab yang akan dibahas wal aklu bil yamin wasyurbu minhu. Nedi utawi dar kanti asto tengen lan ngunjuk ugi kanti asto tengen. Barakallahu fikum. Mongko diterangkan dening al-muallif rahimahullah al-bashashatu minal adabil islamiyah allati yuta'addabu biha. Al-bashashah bermuka manis, berseri-seri termasuk bagian saking adab-adab islamiyah ingkang kita disyaratakan supados beradab dengan bashashah niki. Napa niku bashashah? Wahiya talaqatul wajhi 'indal liqa. Yaitu bermuka manis dengan wajah yang berseri ketika bertemu. Tentunya dengan saudara kita yang muslim. Fa'an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaq biwajhin talq Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullahu taala saking sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu niki ngendika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf fi syai'an." Ojo sepisan-pisan sliramu iki nyepelekakan perbuatan becik. Janganlah kalian menyepelekan perbuatan ma'ruf walaupun sedikit. Walau antal qa'akhaq biwajhin talq. Walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Walaupun sekedar seliramu ketemu kalih sedulur niki kanthi wajah ingkang manis. Hadis niki negasakan supatos anjuran supatos kita bermuka manis tatkala pinanggih kali sederek. Tentunipun akhal kateng mriki maksudipun sederek muslim. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi mempraktekan, mencontohkan dengan perbuatan. Kadosene diriwayatkan dening Al-Imamul Bukhari lan sanesipun mangke saking sahabat Jarir bin Abdillah. Niki ngendiko, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Rawahul Bukhari fil adabil mufrad bi sanadin sahih. Diriwayatkan dari Al-Imamul Bukhari saking sahabat Jarir ing kitab Adabil Mufrad, kitab adab sing disendirikan dari pembahasan yang lainnya, murni pembahasan adab. Kanti sanad ingkang sahih dene Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu niki ngendika, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirsani kulo mundu aslam tu, wiwit kulom lebet Islam. Illa tasbas sama fi wajhi, melainkan Nabi senyum di hadapan wajahku. Tidaklah Nabi SAW melihatku sejak aku masuk Islam, melainkan tersenyum di hadapan wajahku. Bermuka manis, senyum di hadapan saudara kita yang muslim niki, wonten hikmah ingkang agung. Kenapa Nabi tidak boleh menyepelekan? Pertama, niki bagian dari hal ma'ruf, kebaikan. Waula tahkironna minal ma'rufi syai'a. Ingkang kaping kalih, senyum kita kepada saudara kita niki merupakan bentuk sedekah. Ingkang kanthi sharih lan sanad ingkang sahih diriwayataken dening Al-Imamul Bukhari ing kitab Adabil Mufrad uki. Lan Tirmidzi mengeluarkan teng sunanipun kanthi sanad ingkang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhik, di hadapan wajah saudaramu, laka sadaqah, menjadi sadaqah bagimu. Nilai sadaqah bagi orang yang tersenyum tadi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping nikuki harapan terbesar saking bermuka manis di hadapan saudara inggih menika menjaga ukhuwah lan terjalinnya kelembutan hati sesama mereka. Pramila punika Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abni Bas ing syarah niki mengakhiri wal basyasyatu min asbabil ulfah bainal muslimin wa hiya dalilun ala salamati sadrin man yattasifu biha. Wal basyasyah lan bermuka manis niki min asbabil ulfah termasuk diantara sebab-sebab ulfah bainal muslimin terjalinnya kelembutan hati di antara kaum muslimin sesama muslim. Wa hiya dalilun lan niki merupakan dalil yang menunjukkan atas salamatus sadri man yattasifu biha, selamatnya hati tiang yang tersifati bermuka manis niku wau. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikilah hukum syariat secara asal. Inggih menika al-basyasyah bermuka manis talaqatul wajh. Berseri-seri wajahnya niki termasuk bagian saking sedekah. Bahkan para ulama menggolongkan niki perbuatan ihsan kepada makhluk. Lan termasuk akhlakul karimah ingkang mulia. Sebagian ulama merumuskan yang namanya ihsan. Ihsan kepada makhluk. Ingkang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Ihsan diterangkan para ulama ada dua. Ihsan al-ihsanu ilallah wal-ihsanu ilal khalqi. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah niku kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaiku seliramu ngibadah marang Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, koyo-koyo seliramu niki ningali dumateng Allah. Tiang ingkang rindu kepada kekasih yang dicintai. Tiang yang mengharapkan kebaikan dari apa yang diharapkan. Naliko mirsani. Nopo sing diharapkan niku tentunipun badhe mencari jalan terbaik dan yang paling bagus untuk bisa segera meraihnya. Seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah mongko saat temene seliramu ora bakal weruh ing dunia. Fa innahu yarak saat temene Allah niku mirsani moho mirsani seliramu kabeh. Niki ihsan muraqabah merasa terus diawasi Allah. Ini wujud ihsan dumateng Allah. Dene dua ya ihsan yang kedua ihsan ilal khalq kepada makhluk. Sebagian ulama menerangkan tiga. Inggih menika badlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajhi. Badlun nada memberikan kebaikan. Memberikan sumbangsih kebaikan. Atau yang kedua, waqaful adza, menahan diri dari menyakiti. Yang ketiga, talaqatul wajhi, bermuka manis, al-bashasha. Wal-bashasha ugi bermuka manis niki disipataken dumateng poro malaikat. Bashasha bermuka manis disifatkan bagi para malaikat. Diriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kanthi makna, inggih menika, idza dakhala ahadukumul masjida fa innal malaikata tubashbishu kama tabashbashatal mar'u kama tastabashbashatal mar'u an dallatiha inda wajadaha. Yani apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, dalam riwayat lain menghadiri halaqatul ilmi, mongko malaikat niki tubashbishu, memiliki bashashatul wajhi, berseri-seri sumringah kaya dening sumringahipun tiang sing kehilangan sesuatu mendapatkan barang yang hilang tadi. Seneng dan sapi turutipun. Pramila punika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat perangai yang bagus. Watabassum, senyum, secara asal niki kebaikan. Namun telah datang beberapa asar dari sahabat Nabi lan juga sebagian tabi'in yang menerangkan bahwasanya man tabassama ala sahibi bida'in faqad a'anna ala hadmir risalah, barang siapa yang bermuka manis kepada para ahlul bid'ah, orang-orang yang menyerukan bid'ah, menentang ajaran Rasul, menyerukan kepada penyimpangan dan permusuhan, menjegal ajaran Rasul, niki faqad a'ana ala hadmir risalah, sungguh orang itu telah membantu menghancurkan risalah. Sehingga tembriki barakallahu fikum, secara asal senyum niku sedekah. Akan tetapi di sana melihat praktek salafuna soleh tidak kepada semua orang atau dipraktekkan kepada semua muslimin kecuali yang dilarang, yang ada mudaratnya. Seperti senyum kepada ahlul bid'ah. Niki barakallahu fikum. Itu harus dipahami. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua pembahasan selanjutnya pun, al-aklu bil yamini wa syurbu minha. Makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan pula. Niki merupakan adab ingkang kathah dilalekan dening kathah muslimin hadahumullahu jami'an. Moga diterangkan dening Syekh rahimahullah, wa min adabi ta'ami wa syurbi al-aklu wa syurbu bil yamin. Mongko di antara adab makan dan minum adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendiko, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, ya Abil, ya siapa, Amir, naam, dicatat ya, barakallahu fikum, coba jangan menyandar aku ya. Farhan maju, barakallahu fik, Abdullah maju. Tayyib, Rasulullah ngendika idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, fal yakul biyaminihi, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, dan apabila minum, fal yashrab biyaminih, maka minumlah dengan tangan kanannya. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan makan dan minum dengan tangan kanan. Maka beliau menyebutkan hikmah dari hal tersebut, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalih. Mongko sak temenipun, sesungguhnya syaitan itu ya'kulu, makan, bishimalihi, dengan tangan kirinya, dan minum dengan tangan kirinya. Mongko nuduhakan makan dan minum dengan tangan kanan sepindah merupakan ibadah. Jalaran Nabi ndawuhakan. Yang kedua merupakan bentuk mukhalafatu syaitan, menyelisihi syaitan. Niki barakallahu fikum. Mongko selajengipun berarti teng mriko ing makan dan minum terdapat adab-adab yang harus diperhatikan. Mongko panjenenganipun Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Abni Bas rahimahullah nyebatakan wonten gangsal perkawis ing antawisipun adab ketika makan. Sepindah at-tasmiyah wal aklu mimma yalil akil, sepindah membaca basmalah dan makan dari apa-apa yang dekat dengan orang yang makan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sepindah at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Wal aklu mimma yalil akil, dan makan saking nopo-nopo yang dekat di hadapan orang yang mau makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, rawahul Bukhari wa Muslim. Wahai gulam, hei bocah cilik, samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat di hadapanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ing hadis niki wonten sababul wurudipun. Nalika niku salah seorang putra dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama Nabi, sing masih alit. Makan bersama Nabi satu nampan. Mongko jenenge lare makan jag-jagan, boten teratur. Mongko Nabi mengingatkan kanthi adab, ya gulam samillah. Hei anak kecil, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dari hadis yang ringkas ini terdapat banyak faedah. Sepindah adalah ghorsu al-adab mundus sughri, penanaman adab diterapkan sejak masih kecil. Yang kedua, adabut tahawuni bil amri bil ma'rufi wa nahyi anil mungkar, tidaklah menyepelekan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak teruslah jurnama won wong lare. Niki mboten, biarkan saja wong anak kecil ya wajar mboten. Namun Nabi melarang ketika melihat anak ini, utawi menegur ketika melihat anak ini kurang pas dalam adab. Lah Nabi menegur, mengarahkan kepada arah yang lebih baik. Samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Termasuk dalam adab hadis niki, tang beriko adalah makan berjamaah dalam keluarga. Nabi karwanipun lan juga putra dari istrinya yang masih kecil makan satu nampan. Diterangkan sebagian ulama, ngengikul mimma yalik, makan dari apa yang dihadapannya, satu kalau makannya bersama, berjamaah. Yang kedua, kalau ternyata jenis makanannya sama. Tempe. Tempe atau ikan. Namun kalau seandainya sini tempe, tembriki ikan, tembriki sayur, tembriki, nah bagaimana? Ya mimma yalik, saya kepengen ikan, berarti yang paling dekat. Walaupun di hadapannya ada tempe. Barakallahu fikum. Ini kalau berjamaah. Barakallahu fikum. Wathani, yang kedua. Adamul itikai asnal akli. Boten itika. Lenggahkan bicara itika di tengah-tengah makan. Ibnu Hajar rahimahullah mendefinisikan itika. An yamila ila ahadil janibisyik. Yaitu miring ke arah salah satu sisi rusuk. Niku itika. Apakah dengan meletakkan begini atau itu namanya itika. Paham ya itika? Ke kanan ataupun ke kiri? Atau niki itika ya. Adamul itika asna al akli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la akulu muttaqi'a. Saat temen ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam boten dar kanthi kahanan muttaqi ittika. Rawahul Bukhari. Sing kaping 3 aklul luqmah as-saqita. Inggih menika nedhi makanan yang jatuh. Suapan yang jatuh niku diambil secara mutlak boten, namun yang masih bersih. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza walyakulha wala yad'aha lisyaitan. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza waqa'a luqmatu ahadikum." Apabila jatuh suapan makanan salah seorang di antara kalian. Nggih. Nedhi upane tiba misalnya, ya. Maka bagaimana adabnya? Fal ya'khudha. Maka ambillah yang jatuh tadi. Fal yumit makana mina maka nabiha minal adha, maka buanglah kotoran yang menempel pada lukmah yang jatuh nikuau. Fal yakulha, dan makanlah yang bersih. Wala yada'aha li syaiton, jangan kau tinggalkan, dibiarkan untuk syaiton. Hadis riwayat Muslim. Hadis niki sharih lan sahih, jelas, gamblang lan sahih. Hal keempat, adab kaping sekawan adamu aibi to'am, boten nyacat makanan. Boten nyacat makanan. Namun memuji, jalaran tetedhan niki merupakan rizki saking Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to'aman qattu. Inishtahahu akalahu wa in karihahu taroka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mboten nate nyacat makanan satupun. Makanan qabtu, makanan satupun apapun juga. Babar pindah mboten nate nyacat makanan. Inistaha menawi Rasulullah niki ngersakaken seneng dumateng tetedaniku. Akalahu, maka beliau makan. Wa in karihahu, kalau tidak menyukai, nek boten seneng, tarokah, ditinggalkan, tidak memakannya. Rawahul Bukhari lan Muslim. Sing terakhir, inggih menika yustahabu laqil ina alladhi fihi ta'am wal asabi'. Inggih menika disunahkan untuk menjilati wadah ingkang tesih wonten tetedanipun. Yani membersihkan benar-benar dan menjilati jari jemari. Faqata mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Moko sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sampun dawuhaken sing kados niki. Naam. Artinya adab yang keempat niki kula kelingan. Ada mu'aib utawi mana yang kedua memungut makanan yang jatuh. Dulu ketika kita mondok di Yaman, orang Arab niku nek makan nasi kalau kita begini, kalau mereka enggak. Jadi mesti jatuh. Mesti jatuh. Jatuhnya nasi tersebut, kalau orang yang rata-rata, keumuman tidak diambil. Beberapa kali, kula ngatosaken, di sana ada salah satu muridnya Syekh Mukbil rahimahullah, yang dikenal sebagai khatibus, inggih menika wa'idus sunnah, dijuluki wa'idus sunnah, penasehat, memberikan wejangan-wejangan. Syekh Abdullah Az-Zamari, niki kita diundang ke rumah beliau makan. Makan qadarallahu wa masyaallah walhamdulillah kulo satu nampan dengan Syekh ketika itu. Wah, senang. Dah, perhatian kita bukan kepada makanannya. Jadi ayam segeluntung. Yang lain bareng-bareng. Lah kita mau ngambil ayam rikuh. Perhatian kita kepada Syekh bagaimana cara makannya. Udah. Sama seperti orang Yaman. Cuma lebih kecil. Ternyata yang jatuh sama beliau diambil. Subhanallah. Jadi demikian. Ternyata para ulama juga perhatian dengan yang demikian. Walaupun secara adat mereka, kalau makan demikian ternyata berusaha untuk mengamalkan. Merubah adatnya ini, yang jatuh diambil, yang jatuh diambil. Nah, niki barakallahu fikum. Jadi jangan kaget kalau lihat orang Arab makan. Demikianlah cara mereka makan. Barakallahu fikum. Syahid yang beriki, itulah kalau kita belajar, kenapa kok belajar kepada para ulama dan seterusnya, ya dalam rangka melihat bagaimana para ulama mengamalkan tuntunan-tuntunan sunnah. Barakallahu fikum. Yang kelima, menjilati ini juga beliau setelah selesai, karena makanya jadi barakallahu fikum, dijilati oleh beliau. Ini kita lihat demikian dua atau tiga kali kita perhatikan makan bersama beliau, alhamdulillah satu kali mendapatkan kesempatan satu nampan. Jadi kalau sudah satu nampan, perhatiannya kepada makanannya. Gimana makannya sih? Nah, kita lihat. Kan biasa demikian, gak? Jadi yang kita perhatikan bukan makanannya. Yang akhirnya ada cerita lucu. Ketika sudah keluar, kita masih merasa lapar. Karena riku. Satu nampan dengan sih. Ayamnya kotor loh hanya habis bagian paha. Kan masih utuh nih. Wah, dikasih ini kayaknya sudah pada enggak senang ini. Akhirnya sudah, krek, kasihkan sebelah. Nah, yang sebelah teman-teman kita kenyang. Kita sudah, tapi kita perhatian, tapi kita dapat ilmu, bisa memperhatikan makannya sih, namun perutnya masih lapar. Ini barakallahu fiik. Cerita dulu barakallahu fiikum. Khair insyaallah, yakni menjilati daripada nampan ataupun juga tangan. Nah, jari jemari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Innakum la tadruna fi ayyatil barakah." Kalian tidak tahu di manakah barakah itu ada. Dan beliau bersabda, "Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah." Kalian tidak tahu di makanan mana Allah tempatkan barakah. Niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk adab ketika makan, inggih menika walhamdulillah indal faragh. Mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah ketika sudah selesai. Niki barakallahu fikum kados dene doa yang dibaca Nabi. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfi wala makfur. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah alladzi kafana, yang telah memberikan kecukupan kepada kami. Wa arwana, dan telah menjadikan kami ini kenyang dengan air. Naam, wa ghairu makfi wala makfur. Naam, yang mana kita tidak pernah merasa cukup. Naam, dengan pemberi apa namanya barakallahu fikum, cukup dengan diri kita sendiri, wala makfur, dan juga tidak yang ghairu makfi, yang tidak boleh kita merasa naam barakallahu fikum cukup lepas dari pertolongan Allah, dan tidak kita kufuri. Wallahu ta'ala ala wa'alamu bisawab. Ini yang mudah kita pelajari di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akan datang pembahasan adab ketika bersin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.